dengan perkara-perkara yang disyariatkan setelah seorang hamba dikuburkan. Yang berkaitan dengan ziaratul kubur, kemudian ta'ziyah, karena hal tersebut berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, maka para ulama menggabungkannya di satu kesatuan bab. Dari semua mazhab yang masyhur dalam kitab-kitab fikih, mereka merangkumkan bab yang dinamakan Ahkamul Janaiz, hukum-hukum syariat Islamiyah yang berkaitan dengan jenazah. Disebutkan dari awalnya sampai setelahnya. Dan insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita memakai kitab Mulakhas Fiqhi karya Al-Allama Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala Wara'ah, salah seorang ulama Al-Sunnah wal Jamaah yang mulia pada masa ini, yang setahu saya beliau adalah ulama yang paling mumpuni keilmuannya, terutama dalam permasalahan aqidah dan fiqh. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sehingga apa yang kita sampaikan tidak keluar daripada mazhab yang masyhur, mazhab yang empat, karena beliau salah seorang pembesar daripada ulama Hanabilah, sehingga banyak kita jumpai dalam tulisan-tulisan beliau, khususnya yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih yang sesuai dengan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Walaupun tidak sedikit juga kita jumpai banyak perkara-perkara yang beliau keluar dari mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, kalau beliau yakini perkara tersebut lebih sesuai dengan dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah ciri-ciri seorang mujtahid dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berhak berijtihad karena sudah sampai ke derajat seorang yang mujtahid, yang bisa melihat langsung dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah, sehingga walaupun beliau besar dengan mazhab Hanabilah, tapi tidak jarang kita lihat beliau berijtihad tidak sesuai dengan mazhab yang masyhur daripada mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Demikianlah kita jumpai juga ada pada Imam Nawawi, yang terkenal dengan mazhabnya, mazhab Syafi'iyah. Akan tetapi sering kali kita jumpai beliau tidak sependapat dengan pendapat Syafi'iyah di dalam banyak hal, karena beliau berkeyakinan bahwasanya apa yang beliau yakini itu lebih cenderung sesuai dengan pada Al-Quran dan Sunnah daripada mazhab yang masyhur misalnya. Demikian juga misalnya Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani Syafi'i, beliau masyhur dengan mazhab Syafi'iyah, tapi dalam banyak hal beliau tidak sependapat dengan mazhab Imam Syafi'i, dikarenakan beliau yakini apa yang beliau putuskan daripada perkara tersebut lebih cenderung sesuai dengan zahir Al-Quran dan Sunnah. Demikian adanya bahwasanya seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan kesehariannya, terutama yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan keagamaan, itu hendaklah selalu selaras dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga apabila dia mendapati suatu permasalahan daripada permasalahan keagamaan yang dia yakini selama ini, mungkin karena belajar dari salah seorang ustaz atau guru atau pak kiai dan yang semisalnya, kemudian ternyata pendapat tersebut tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka tidak segan-segan seorang muslim dan muslimah untuk berpendapat sebagaimana yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Demikian pesan-pesan para sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in setelahnya, kemudian ulama-ulama yang berikutnya, selalu berpesan untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang masyhur, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin addu 'alaiha bin nawajid. Wajib bagi kamu sekalian, wajib bagi kaum muslimin dan muslimat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kalau bisa gigitlah ia dengan gigi geraham, karena gigi yang paling kuat cengkramannya itu adalah gigi geraham, yang apabila digigit sulit untuk lepas. Artinya seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk betul-betul berpegang teguh, pegang erat-erat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau ajarkan. Dan sunnah khulafa ar-rasyidin, apa yang diajarkan oleh para pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah SAW yang disebutkan sebagai Khulafa Ar-Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Addu 'alaiha, berpegang teguhlah kepadanya, gigitlah dia Ada dua penafsiran dari kalangan ulama terhadap hadis ini. Kenapa Rasulullah SAW katakan gigitlah ia? Tidak Rasulullah SAW katakan gigitlah keduanya. Sebagian ulama menafsirkan yang dimasukkan gigitlah ia adalah gigitlah sunnah Rasulullah SAW secara mutlak. Walaupun tidak sesuai dengan apa yang selama ini kita yakini, apa yang selama ini kita ketahui, atau apa yang selama ini masyhur di masyarakat. Adapun sunnah Khulafa Ar-Rasyidin, maka dia haruslah selaras dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apabila tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada sahabat yang lain yang tidak sependapat dengan pendapat Khulafa Ar-Rasyidin tersebut dan pendapatnya lebih sesuai dengan Al-Quran maupun Al-Hadis, maka Al-Quran ataupun Al-Hadis yang dipahami oleh sahabat yang lain lebih berhak untuk diamalkan. Dan inilah sebuah perkataan yang masyhur dari salah seorang sahabat yang mulia tatkala dia berpendapat tentang bolehnya mut'atul hajj, yaitu tamattu di bulan haji sebagaimana yang diamalkan oleh kaum muslimin sekarang ini, yaitu melaksanakan haji dengan terlebih dahulu melakukan umrah di bulan haji Syawal Dzulqa'dah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ya, ketika disinggung bahwasanya Abu Bakar tidak melakukannya, Umar juga tidak melakukannya, kenapa engkau berpendapat seperti itu? Engkau membolehkan seorang muslim untuk haji tamattu. Ya. Maka beliau berkata, ya. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulu qala Abu Bakar wa Umar. Dalam sebagian riwayat yang disahihkan oleh sebagian ulama, yusiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aku khawatir akan diturunkan hujan bebatuan dari atas langit tatkala aku katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan suatu perkara, kemudian kalian tolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang telah dikatakan oleh Abu Bakar ataupun Umar. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan kepada kaum muslimin di zaman itu untuk betul-betul memperhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sekiranya sunnah tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh seorang sahabat yang besar sekalipun. Siapa yang tidak tahu kebesaran Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu? Siapa yang lupa akan kepahlawanan Umar radhiyallahu ta'ala anhu? Tidak ada yang mengingkari perkara tersebut dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebesar apapun mereka berdua, tetap tidak keluar daripada kesalahan, karena tidak ada kemaksuman kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana min indillah, walau kana min indi ghairillah, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Apa saja yang selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, tentu pasti ada celah di situ, tentu pasti ada salah di situ. Adapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka perkaranya sudah pasti benar adanya, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berbicara dengan seenaknya saja, dengan hawa nafsunya saja. Apa yang dilafalkan, apa yang diyakini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik melalui perantaraan malaikat Jibril ataukah Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan secara langsung, misalnya di Sidratul Muntaha tatkala Mi'raj, Isra Mi'raj, di atas langit yang ketujuh. Ikhwani fi dinu akhwati billah rahimanallah iyakum, maka demikianlah kita sebagai seorang muslim dan muslimah diperintahkan untuk senantiasa berusaha mengenal apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya yang sahiha. Maka tidak terluput suatu perkara yang berkaitan dengan perkara keagamaan daripada perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta ulama-ulama yang datang setelahnya, sehingga mereka perhatikan betul perkara ini. Mereka perhatikan betul perkara ini. Baik pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan akidah, maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan fikih serta muamalat. Maka kita jumpai di zaman itu, terutama pada abad kedua maupun abad ketiga Hijriah, sekitar 100 maupun 200 tahunan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka di Jaziratul Arab, Arab dan sekitarnya, dikatakan oleh ulama ahlul hadis itu kita tidaklah kita lihat padang pasir isinya cuma ahlul hadis. Hilir mudik biasa kita melihat kafilah-kafilah, onta-onta yang lalu-lalang isinya di atas punuknya berpuluh-puluh, beratus-ratus jilid kitab hadis. yang mereka tulis langsung. Ya. Ada yang dari Irak ke Yaman. Ya. Ada yang dari Madinah ke Syam. Ya. Palestina dan sekitarnya, Suria. Ada yang ke Mesir. Ya. Itu ditempuh dengan waktu bulan-bulan. Ya. Sehingga Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menjadikan para ulama tersebut sebagai asatinuddin, sebagai pemegang estafet daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga tidak ada satupun perkara dalam perkara agama yang tidak ada ilmunya, yang tidak ada narasumbernya. Semuanya sudah terperinci. Ada baiknya kita lihat kembali sejarah-sejarah ulama, bagaimana tatkala misalnya Imam Yazid bin Harun itu dalam satu majlis hadisnya yang hadir sekitar 70 ribu alul hadis. Ya. 70 ribu alul hadis, ikhwan. Ya. Satu persatu ucapan Yazid bin Harun yang beliau sampaikan dari gurunya sampai kepada Rasulullah SAW, mungkin 3 atau 4 perawi sampai kepada Rasulullah SAW, itu ditulis, diperhatikan satu persatu, belum yang lain. Sampai di zaman Imam Al-Hakim, beliau ulama pada masa abad kelima Hijriah, itu masih cukup bertahan sekitar yang hadir sekitar 40 ribu atau 30 ribu ahlul hadis dalam satu kali majelis. Iya. Mana ada di zaman sekarang? Itu bukan kajian tabligh akbar. Iya. Baru kumpul 10 ribu. Bukan. Itu kajian sehari-hari. Setelah sholat asar. Iya. Setelah sholat zuhur. Berkumpul ahlul hadis. 70 ribu. Ya, walaupun belum ada sound system, ya. Tapi mereka pakai muballigh. Muballigh itu murid-murid daripada ahlul hadis tersebut, ulama tersebut, yang ketika ulama tersebut membacakan sebuah riwayat, kira-kira jarak berapa puluh meter, murid tersebut sampaikan kepada orang sebelahnya. Terus sampai ke ujung majelis. Sampai ke ujung majelis. Ya, dan ini tidak ada di dalam sejarah selain sejarah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Tidak ada antum lihat, antum jumpai, tidak jumpai dalam sejarah umat-umat terdahulu melainkan hanya ada pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka dengan perantara ulama-ulama ahlul hadis tersebut, maka agama ini terjaga. Tidak bisa orang menyampaikan apa yang dia yakini sesuka-sukanya. Selalu ada narasumbernya. Sehingga tidak banyak versi. Iya. Tidak banyak versi. Versi A, versi B, versi C, sampai 25 versi. Entah mana yang benar, entah mana yang salah. Ya. Ketika pun ada perselisihan, dirujuk. Mana narasumbernya? Tatkala memang betul seperti itu narasumbernya, maka akan ketahuan siapa ucapannya yang lebih benar, yang lebih dekat kepada keotetikannya, keasliannya. Iya, dan inilah kelebihan para ulama ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah, yang selalu berusaha untuk merujuk kepada narasumber-narasumber aslinya. Tidak berbicara dengan sekehendak hatinya atau menyandarkan kepada narasumber-narasumber yang tidak jelas. Karena hampir semua riwayat hadis, atau bisa dikatakan, bisa dipastikan seluruh riwayat hadis itu sudah terkumpul. Tidak ada lagi yang terbang tanpa terikat pada tempatnya. Sehingga setiap tahun ada versi hadis yang baru. Tidak. Semuanya sudah terikat. Ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim. Ya, ada Sunan Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ada Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Ini subhanallah, baik perkaitan yang berkaitan dengan permasalahan salat, zakat, fikih yang sifatnya muamalah ataupun ibadah antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah lengkap. Dan termasuk perkara yang telah dibukukan, diikat oleh ulama hukum-hukumnya dari Rasulullah dan para sahabatnya, yaitu apa yang akan kita pelajari yang berkaitan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum penyelenggaraan jenazah sebelumnya maupun setelahnya. Dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, sebagaimana dinukil oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa kana hadyuhu fil janaiz akmal al-hadi, bahwasanya apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penyelenggaraan jenazah ini sebaik-baik tuntunan. Berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya ataupun setelahnya daripada umat-umat selain umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tuntunan tersebut mencakup rangkaian peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu rangkaian peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang sangat sempurna. Jadi yang harus digarisbawahi terlebih dahulu, yang berkaitan dengan penyelenggaraan jenazah, pengurusan jenazah, itu adalah bentuk rangkaian peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini digarisbawahi terlebih dahulu. Salah satu bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengurusi penyelenggaraan jenazah seorang muslim maupun muslimah, yang dengannya seorang hamba mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penyelenggaraan jenazah. Bukan cuman sekedar seremonial, upacara-upacara yang kering sifatnya, rutinitas yang biasa tanpa makna. Tapi esensi yang terpenting di situ adalah dalam rangka peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dengan penyelenggaraan jenazah tersebut, yang berupa ihsan lil mayyit, berupa berbuat baik kepada si mayyit sebelumnya maupun setelahnya, sebelum dia meninggal maupun setelah dia meninggal. Dan tidak sampai, tidak cukup sampai dia masuk ke dalam kubur selesai, hari dia masuk ke dalam kubur selesai, tapi hari-hari berikutnya ada tuntunannya, ada bisa dikatakan andil seorang muslim maupun muslimah kepada orang yang si mayit yang telah meninggal satu pekan, dua pekan, setahun, seterusnya, berupa doa dan perkara-perkara yang disyariatkan adanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Tidak putus, selesai. Sehari dikuburkan selesai, tidak. Ternyata ada kait kelanjutannya. Orang-orang yang datang belakangan, kata Allah subhanahu wa ta'ala, Allah puji. Allah puji. Ya. Mereka mendoakan orang-orang yang terdahulu dari kalangan sahabatnya, dari kalangan saudaranya seiman. Rabbana ughfir lana, wahai Rabb kami, ampunilah kesalahan kami dan kesalahan-kesalahan sahabat-sahabat kami yang terdahulu di dalam keimanan. Ya, lihat bagaimana Islam menjaga perkara ini semua. Jadi tidak terlupakan begitu saja. Coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sampai detik ini, ya, sampai detik ini salawat dan salam tetap dipanjatkan oleh umatnya. Demikian juga para sahabat Rasulullah SAW. Tarkala disebutkan saja sahabat Rasulullah, ya, tertulis di dalam kitab-kitab ulama, ya, itu selalu saja kita lihat ulama taradda, ya, mendoakan keridhaan, ya, atas sahabat tersebut. Barusan kita sebutkan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya. Ya, berapa lisan yang mengucapkan perkara tersebut. Ya. Ini alangkah indahnya tatkala kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Ternyata masih ada yang mengenang kita. Ya. Masih ada yang bersimpati kepada kita, ya, mengucapkan rahmat, ya, mendoakan rahmat dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, ya, dan ini berfaedah. Kalau tidak berfaedah, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala abadikan di dalam Al-Quran, dan ini termaktub di dalam kitab-kitab ulama, ya, hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukumnya. Dimulai daripada iadah seorang yang meninggal dunia, keumumannya itu didahului dengan sakit. Kalau mau dipersentase, mungkin bisa lebih daripada 90% seorang meninggal itu didahului dengan sakit. Walaupun ada 1-2 kasus seorang meninggal dengan cara yang mendadak. Kelihatannya sepintas lalu tiada angin dan tiada hujan. Tiba-tiba orang tersebut dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baru selesai atau belum, bukan baru selesai, lagi teriak-teriak main futsal, dipanggil oleh malaikat maut atau dicabut nyawanya oleh malaikat maut, iya kan? Dengar, tapi kan tidak setiap saat orang yang main futsal dicabut nyawanya oleh malaikat maut, oleh malaikat maut. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya ada hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ketika seorang muslim atau muslimah sakit hingga menjelang ajal menjemput, apa yang disyariatkan bagi si muslim atau muslimah yang sakit tersebut, atau Allah atur hukumnya bagi muslim dan muslimah yang lainnya, yaitu dengan disyariatkan untuk menyambangi orang yang sakit tersebut. Dan ada hukum secara khusus, diatur secara khusus, ada pahala secara khusus, ada hadis secara khusus menyebutkan perkara tersebut, terjaga sampai hari kiamat hadis tersebut. Hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim diantaranya 6 yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Diantaranya, idza marada fa'udhu, apabila dia sakit, tengoklah ia. Jenguklah dia. Ya. Kemudian ada faedahnya dan ada hal-hal yang disyariatkan ketika menjenguk orang yang sakit. Ya. Kemudian kalau sekiranya sakit semakin parah, ada tanda-tanda tidak terselamatkan, ada perkara-perkara yang setelahnya disyariatkan berupa talqinul mayyit, mentalkinkan, menuntun. Talqin itu menuntun agar si mayit atau orang yang hendak meninggal, karena dalam bahasa Arab mayit itu bisa bermakna dua, bisa artinya orang yang mau mati, bisa artinya orang yang sudah mati. Ya. Di dalam bahasa Arab. Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ya. Talqinkan, tuntun orang yang hendak mati di antara kalian, la ilaha illallah. Tahu dari mana kita di sini mayit, maksudnya orang yang hendak mati? Dari sabda Rasulullah SAW yang lain. Beliau bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala lil jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya, akhir daripada perkataannya la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Iya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Barangkali ada sebagian orang yang kena syubhatul irja. Dia berkata, tidak apa-apa, saya akan bermaksiat. Nanti menjelang ajal saya siapkan jam digital yang mengingatkan saya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Saya masuk surga. Ya. Itu kalau sekiranya kematian milik kita. Ya. Kita bisa setting kapan meninggal, ya kan? Di mana meninggal? Ini tidak bisa. Allah mengatakan, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu seorang di negeri mana dia meninggal. Iya. Artinya dia tidak akan tahu kapan dia akan meninggal. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Apa yang dia lakukan esok hari belum tentu dia akan wujudkan. Barangkali ada orang yang kurang akalnya, dia akan mengatakan, bisa Ustaz, besok saya mau bunuh diri. Iya, kan pas. Ya silakan. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kan kita ingin bicara, kita ingin masuk surga. Iya kan? Barang siapa yang akhirnya dia mengucapkan la ilaha illallah, dia masuk surga. Saya akan bunuh diri sekitar 2 detik sebelumnya saya ucapkan la ilaha illallah. Iya. Ini kan kita berbicara seorang yang mau masuk surga. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau ekstrim ya, ekstrim seperti itu barangkali aja. Mana tahu. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iya. Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Ternyata tidak masuk surga. Barang siapa yang bunuh diri dengan sesuatu, dengan pisau, dengan gunting, dengan racun, nanti akan diazab dengan barang yang dia bunuh diri tersebut. Dalam riwayat khalidan mukhalladan, dalam riwayat dia bunuh diri misalnya pakai racun, walaupun sebelumnya la ilaha illallah, diazab terus dalam racun di neraka jahannam. Ya, dengan racun, tapi racunnya versinya lebih parah daripada itu. Terus mati, hidup lagi, mati, hidup lagi. Kalau dengan gunting atau dia potong nadinya, terus seperti itu terus. Ya. Dalam hadis tersebut kekal selama-lamanya. Sehingga sebagian ulama ya, berpendapat dengan lahir hadis tersebut. Walaupun jumhur mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya khalidan mukhalladan al muqsit tawil, saking lamanya sampai kelihatannya tidak akan keluar daripada neraka jahannam. Iya. Ya. Bayangkan kalau sekiranya satu hari di neraka jahannam itu beribu-ribu tahun di dunia, beribu-ribu tahun masanya di dunia. Ya, makanya semua orang yang hidup di dunia ini, tatkala dia merasakan alam akhirat, Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada yang merasa seakan-akan dia cuma hidup 1 jam. Bagaimana seorang bisa beramal kok dikasih kesempatan hidup 1 jam? Ya, karena lihat betapa lamanya kehidupan akhirat. 1 hari aja tidak habis-habis. Ada yang sesaat saja, perasaan dia beberapa kedipan mata saja, dia hidup di dunia ini. Kemudian tiba-tiba dia mati. Ikhwani fi dinu akhwati fillah rahimanallahu iyyakum. Kemudian setelah itu hal-hal yang disyariatkan setelah ruh keluar daripada jasad. Setelah ruh keluar daripada jasad, ada yang disyariatkan. Apa yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitar si mayit tersebut. Kemudian setelahnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengurusinya lebih lanjut dengan mensucikannya. Kemudian setelahnya mempersiapkannya, mengkafaninya. Kemudian setelahnya menyolatinya. Kemudian setelah itu menguburkannya. Dilanjutkan dengan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengokohkan dia tatkala didatangi oleh malaikat. Yang Allah sebutkan dan hadis yang disebutkan dalam hadis Al-Bara bin Azib tentang keberadaan malaikat tersebut yang menanyakan tentang siapa Tuhannya, apa agamanya, dan siapa seorang nabi yang diutus kepadanya. Kemudian setelah itu disyariatkan untuk menziarahinya, mendoakan afiah, mendoakan rahmat, sebagaimana seorang hamba satu dengan yang lainnya saling menziarahi ketika hidupnya. Maka disunahkan oleh Rasulullah SAW, demikian juga tatkala seorang hamba, orang yang dia cintai itu berpindah ke alam barzakh, alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah. Dan insyaallah taala akan kita bahas satu persatu daripada hukum-hukum yang berkaitan dengan perkara tersebut. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya penyelenggaraan jenazah sebelumnya dan setelahnya. Maka sebelumnya tidaklah seseorang dikatakan mayit, seorang hamba dikatakan jenazah itu tanpa ada fase kematian, yaitu fase atau kejadian proses keluarnya ruh dari jasad. Dari jasad lahir yang kelihatan dengan mata kepala. Yang kelihatan dengan mata kepala orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenapa demikian? Kita katakan karena sesungguhnya ruh juga jasad. Tapi jasad dengan dimensi yang lain. Iya. Apa itu ruh? Orang-orang Yahudi menyuruh orang-orang musyrikin untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, menguji. Kalau lulus 3 pertanyaan titipan tersebut, maka betul dia nabi. Salah satu pertanyaannya, orang musyrikin dititipi oleh orang-orang Yahudi, tanyakan kepada dia, apa itu ruh? Maka Allah pun turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anil ruh kulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang hakikat ruh. Apa itu ruh? Allah katakan, kulir ruhu min amri rabbi. Katakan, tidak penting kalian mengetahui perkara tersebut. Ruh itu urusan Allah SWT. Ruh itu urusan Allah SWT. Dan tidaklah kamu diberi ilmu, manusia diberi ilmu, jin dan manusia diberi ilmu kecuali sedikit saja. Artinya, sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan sedikit ilmu, sedikit pengetahuan kepada manusia dengan keterbatasan otaknya, dengan keterbatasan akalnya. Ya, dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akal yang terbatas, maka ilmunya pun terbatas. Jangan berusaha melampaui apa-apa yang tidak masuk akalnya, tidak bisa dicerna akalnya. Maka untuk urusan ini, ruh itu urusan Allah. Allah tutup pintunya, Allah tutup ilmunya, hakikatnya seperti apa. Ya, maka kita katakan sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ruh itu juga jasad. Ya. Bagaimana demikian? Karena beliau bersabda, "Idza qubidar ruh tabi'ahul basar." Dalam satu kesempatan seorang hamba diberi dalam satu waktu seorang hamba diberi kesempatan ingin tahu hakikat ruh, ingin tahu seperti apa ruh. Kata Rasulullah SAW, kalau dicabut ruh, maka mata seorang hamba tersebut mengikutinya kemana dia pergi. Ya. Kalau pengen lihat, ya itu cepat-cepat. Ya. Kalau pengen lihat cepat-cepat, ya itu. Menjelang ajal menjemput malaikat cabut, ah itu kelihatan, seperti ini ruh ternyata. Ya. Dan mata pun mengikuti kemana ruh itu dibawa oleh malaikat. Nah, tapi kesempatan itu saja. Ya. Kesempatan yang lain tidak ada dikasih oleh Allah SWT. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwasanya ruh itu jasad, makanya bisa dilihat oleh mata, tapi dalam kondisi yang seperti itu saja, dalam event yang seperti itu saja. Ya, ya, kalau sudah kejadian itu, ya sudah pindah lagi ke alam yang berikutnya, dimensi yang berikutnya, bukan dimensi kasat mata yang bisa dirasakan oleh panca indera, ya. Bisa dicium, bisa diraba, bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa didengar, tidak, sudah pindah lagi, ya. Ke fase yang berikutnya, fase barzakh, alam perantara antara alam dunia dan alam akhirat. Ikhwan fil din wa akhwati fillah, maka yang terpenting daripada itu, yang bisa kita ambil pelajaran dalam poin ini, yaitu kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak mengingat kematian. Bahwasanya setiap orang yang hidup akan dijemput oleh malaikat maut, oleh malaikat maut, malaikat yang diutus oleh Allah SWT untuk menjemput ruh-ruh, mencabut ruh-ruh dari jasadnya. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abdullah Sya'rani, sebuah ayat kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang hidup dha'iqatul maut. Ya, di situ dikasih dengan sifat isim fa'il yang memberikan faedah as-subut wal luzum, pasti tetaplah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang namanya jiwa yang hidup pasti akan merasakan kematian. Ya. Maka yang perlu dikhawatirkan sebenarnya bukan prosesi kematian, bukan lepasnya ruh dari jasad, tapi yang harus dikhawatirkan apa yang terjadi setelah ruh lepas dari jasad, ruh keluar dari jasad. Iya, apa yang akan terjadi setelah ruh keluar dari jasad, itu yang harus kita khawatirkan, karena di situ akan dibalas seseorang sesuai apa yang dia lakukan ketika masa hidupnya. Iya, in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun, kalau baik maka dia akan melihat kebaikan setelah kematiannya, kalau tidak baik maka dia akan melihat keburukan setelah kematiannya. Ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat, memperbanyak, bahkan bukan sekedar mengingat sekali dua kali, tapi memperbanyak mengingat kematian. Yang kita katakan tadi, yang terpenting kita mengkhawatirkan apa yang terjadi setelah kematian. Sehingga apa? Sehingga kita bersiap-siap menyongsong kematian dengan taubat. Daripada segenap kesalahan. Iya. Apakah kesalahan tersebut berupa kemaksiatan yang dilakukan, ataukah kesalahan tersebut berupa kewajiban yang ditinggalkan? Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, "Akhiru min dzikri hadhi min ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat yang namanya kematian. Perbanyaklah untuk mengingat yang namanya kematian yang dia sebagai penghancur, pemusnah kelezatan. Artinya kalau seorang merasakan lezat dan nikmat dengan makanan yang dia rasakan, maka ada yang bisa menghancurkan kelezatan tersebut, yaitu kematian. Kalau orang merasakan nikmat bersama-sama keluarganya, orang-orang yang dia cintai, maka yang dapat menghancurkan perkara tersebut adalah kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i Ibnu Majah dan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Dan itulah Ikhwani fiddin, ikhwati billah rahimanallah, yakum, pernah Rasulullah SAW ditanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau bersabda, terkala ditanya tentang aqyasun nas, manusia yang paling cerdas, manusia yang paling cerdik, manusia yang paling pintar, maka beliau bersabda, aktsarun isti'dadan lil maut, manusia yang paling banyak persiapan untuk menyongsong kematian. Maka semakin cerdas seseorang, semakin banyak persiapannya untuk menyongsong kematian. Artinya, semakin bodoh seseorang, semakin dia tidak bersiap-siap untuk menyongsong kematian. Ya. Ikhwan fil din, ikhwati billah rahimanallah iyyakum, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada kita sehingga kita diberikan taufik olehnya untuk senantiasa memperbanyak persiapan menyongsong masa depan, yaitu kematian. Ya, karena kematian pasti datang di depan, entah lusa atau esok hari. Dibawakan oleh Syekh Fauzan Habibullah Ta'ala dalam Ahkamul Janaiz dari kitab Mulakhas Fiqhi, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istahyu minallahi haqqal haya, hendaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Hendaklah kamu malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya. Maka bersabda, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti apa hakikat orang yang malu kepada Allah? Itu adalah seorang manistahya Allah haqqal haya, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, karena ini lambang keimanan seseorang. Al haya usyubatu minal iman, haya kemalu, rasa malu itu merupakan cabang daripada keimanan, dan bukti keimanan yang paling jelas itu seorang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar rasa malu seorang hamba kepada Allah, semakin besar keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa mewujudkan rasa malu kepada Allah? Man istahya minallahi haqqal haya falyahfad ras wa ma wa'a. Maka barang siapa yang merasa malu kepada Allah, hendaklah dia jaga kepalanya dan apa isinya. Ya. Apa isi kepala? Apa yang ada di otaknya? Apa yang ada di pikirannya? Wal yahfadzul batn wa ma hawa, hendaklah dia jaga rongga perutnya. Hendaklah dia jaga rongga perutnya dan apa isinya. Ya. Baik yang berkaitan dengan menjaga Artinya mengontrol apa yang dia masukkan ke dalam perutnya daripada harta yang halal, ataukah karena tatkala masuk ke dalamnya harta yang haram, maka Rasulullah SAW bersabda, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Apapun daging yang tumbuh daripada harta yang haram, maka yang pantas untuk daging tersebut adalah api neraka jahannam. Ataukah menjaga perut dari sisi mengontrol barang-barang yang halal masuk ke dalam perut tersebut? Iya, karena dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, ma mala ibnu Adam ya'an syarran min batnih. Tidak ada suatu tempat yang lebih buruk untuk dipenuhi melainkan perut anak Adam. Ya, maka dari sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan dalam banyak hadis untuk banyak-banyak berpuasa, mulai dari puasa wajib maupun yang sunnah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Darda, tatkala meminta wejangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallam ausini, ya Rasulullah berikanlah wasiat kepadaku. Rasulullah sallam wasiatkan untuk berjihad, untuk pergi berjihad. Kemudian beliau pun pulang dengan selamat. Kemudian beliau minta wejangan lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beberapa kali, yang terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bisawm fa innahu la mithlalah. Beliau bersabda, bagimu untuk melazimi berpuasa karena itu tidak ada bandingannya, karena itu tidak ada yang semisalnya. Maka diriwayatkan oleh perawi, wa ma ru'iya Abu Darda wa ahluhu wa abduhu illa kanu siyaman. Maka tidaklah terlihat Abu Darda, istrinya, keluarganya, dan budak-budaknya itu dari hari ke hari melainkan dalam keadaan berpuasa. Faida ru'ya dukhan min baitihi. Kalau suatu saat, loh, kok itu terlihat asap dari rumahnya Abu Darda? Barangkali dia lagi tidak berpuasa, maka dikatakan taqashahud dhaif. Oh, itu dia masak karena lagi ada tamu. Bukan untuk dia, untuk tamu. Iya. Di sini ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga malu kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk selain menjaga kepala dan apa isinya, juga menjaga perut dan apa yang dikandungnya. Kemudian wal yadhkuril maut wal bila, dan yang terpenting lagi dia ingat-ingat kematian, jangan lupa. Seolah-olah dia tidak mati-mati. Ya, seolah-olah dia tidak mati-mati. Dia ingat kematian. Ya, seolah-olah dia mau mati terus. Ya. Tidak benar ada riwayat hadis. Ya. Wal yaksab lid dunya. Ada hadis kan yang masyhur di kalangan kaum muslimin, carilah akhirat seakan-akan engkau mati besok, carilah dunia seakan-akan engkau tidak mati-mati. Ya, ini kontradiktif, ya kan? Tidak mungkin itu keluar dari Rasulullah SAW, dan benar adanya. Hadis ini tidak dijumpai narasumbernya. Ya. Tidak dijumpai narasumbernya. Maksudnya narasumber yang terpercaya. Narasumber yang terpercaya tidak di Sahih Bukhari, tidak di Sahih Muslim, tidak di Kutubul Sunan Kutub Arba'ah, tidak di Musnad Ahmad, tidak di Musnad Ibnu Abi Syaibah, dan yang lainnya tidak ada. Maka hadis ini diistilahkan oleh ulama al-hadis, hadis yang la asla lahu, tidak ada narasumbernya. Kalau itu betul hadis Rasulullah SAW, pasti sudah ada narasumbernya. Ya, kan kacau kalau ada hadis yang bukan dari Rasulullah SAW. Bagaimana mungkin seorang berusaha untuk disuruh Rasulullah SAW cari dunia seakan-akan tidak mati-mati. Iya kan? Bagaimana bisa diketemukan carilah akhirat seakan-akan kau mati besok? Enggak nyambung. Miss. Iya kan? Miss komunikasi. Tidak nyambung. Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala ya syariatkan untuk memperbanyak ingat kematian. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya kan? Jangan pula berdalil, sok-sok mau berdalil, kan ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan wabtaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard. Ya, dan carilah atas apa yang Allah karuniakan kepadamu kampung akhirat, dan janganlah lupakan bagianmu dari dunia. Ya. Pertama-tama saya tanya, ini ayat konteksnya apa? Ada yang tahu? Ayat ini konteksnya apa? Ayat ini konteksnya adalah nasihat seorang yang beriman. Ikhtilaf ahlu tafsir, berbeda pendapat ahlu tafsir siapa orangnya. Yang jelas dia beriman daripada umat Nabi Musa yang memberikan nasihat kepada Qarun. Iya. Nasihat kepada Qarun. Tahu Qarun? Yang terkenal dengan harta karunnya. Iya. Yang terkenal dengan harta karunnya sehingga dia menumpuk-numpuk harta sampai kunci gudangnya saja. Iya. Gudang hartanya saja itu tidak sanggup dipikul oleh sekelompok laki-laki dewasa yang kuat. Itu baru kuncinya, belum isinya. Isinya ada emas, ada perak, ada dipesankan oleh orang yang memberi nasihat. Wabtaghi fi ma ataqa ladaral akhirah wa Qarun. Qarun. Qarun ini disebutkan dalam hadis nanti dibangkitkan berbarengan dengan Fir'aun. 11-12 akhirnya. Makanya dibangkitkan bareng-bareng. Qarun, Haman, Fir'aun, Qarun, Haman dalam sebuah hadis ada disebutkan berbarengan. Wallah alam, mungkin gandengan tangan dibangkitkannya. Saking parahnya. Ini Qarun. Wal iyad billah, nasallallahu afiyah, dinasihatkan. Wabtaghi fi ma ataqa ladaral akhirah. Dinasihatkan oleh orang yang beriman. Carilah atas apa yang Allah anugerahkan kepadamu dari perbendaraan, harta benda yang kau miliki. Carilah, mestinya cari keridhaan Allah. Semestinya apa? Dengan apa yang engkau karuniai, yang engkau dikaruniai oleh Allah SWT. Hendaknya engkau cari keridhaan Allah SWT. Engkau cari kampung akhirat. Dengan bersedekah, dengan membantu dakwanya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dengan menyantuni fakir miskin. Ini. Wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun kau juga jangan melupakan bagianmu daripada kehidupan dunia. Tidak ada di ayat tersebut disuruh untuk hidup 1000 tahun untuk mencari dunia. Enggak ada. Jangan melupakan. Jangan mentang-mentang sudah dinasehatin. Kemudian engkau tinggalkan semua yang namanya keduniawian. Tidak. Seperti Rasulullah SAW pernah melihat. Setelah tiga orang sahabatnya yang berazam untuk meninggalkan dunia dengan secara keseluruhan. Tidak mau makan daging. Tidak mau makan daging. Tidak ada hubungannya dengan ketakwaan. Tidak ada hubungannya dengan perbekalan akhirat. Tidak mau makan daging. Orang mau makan daging, tidak mau makan daging. Tidak ada hubungannya dengan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tidak akan, yang kedua, tidak akan menikah. Ini juga tidak ada hubungannya. Seorang dengan tidak menikah, kemudian dia bisa bertakwa. Belum tentu. Bisa saja seorang menikah dan dia menjadi lebih bertakwa. Dan itu yang diharapkan. Bisa sebaliknya. Makanya ulama membagi menjadi 5. Bahwasanya nikah dan talak itu yajri ahkam taklifiyal khams. Zitu ada mengalir padanya 5 hukum syariat. Mulai dari haram sampai wajib. Mulai dari makruh sampai mustahab dan selanjutnya. Dan itu yang masyhur. Ikhwani fillah wa akhwati fillah rahimanallah iyyakum, yang seperti itu tercela. Kalau demi akhirat sampai harus mengorbankan untuk tidak tidur seumur hidup, demi sholat malam, tidak benar seperti ini. Kenapa? Karena masing-masing ada haknya. Yang benar, bersabda Rasulullah SAW, "Ati kulladhi haqqin haqqa." Berilah masing-masing yang memiliki hak sesuai dengan porsinya. Allah punya hak terhadap hambanya. Orang sekitar kita punya hak terhadap kita. Keluarga kita punya hak terhadap kita. Anak dan istri kita punya hak terhadap kita. Itu patut untuk ditunaikan dan wajib untuk ditunaikan. Dan lebih daripada itu, diri kita punya hak terhadap kita. Dan yang benar, yang siratal mustaqim, jalan yang lurus, masing-masing diberikan porsinya sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Itu yang benar. Ya, hak Allah kita tunaikan dengan semestinya. Hak orang-orang di sekitar kita tunaikan dengan semestinya. Dan hak pribadi kita tunaikan dengan semestinya. Masing-masing sesuai dengan porsinya. Ya. Tidak melebihi kapasitasnya. Ya. Dan itu yang dikehendaki daripada ayat tersebut. Tidak ada satu, tidak sama sekali anjuran untuk hidup 1000 tahun lagi. Ya. Di situ anjuran untuk beramal soleh dengan harta yang dimiliki oleh Karun, untuk mengharapkan kampung akhirat dengan kebaikan yang ada padanya, dan dalam pada itu engkau juga jangan lupakan daripada perkara dunia yang engkau hidup di situ. Ya. Ya. Karena apa? Karena semua manusia yang hidup, ya, pasti akan mengambil jatahnya daripada perkara dunia. Karena dia hidup di dunia. Suatu perkara yang tidak mungkin dia bisa berlepas diri daripada kehidupan dunia. Paling tidak minimal, misalnya dia tidak kepingin makan, kamu hidup di dunia pasti butuh oksigen. Ya, itu bagian kehidupan dunia. Dengannya kamu menghirup oksigen. Kalau tidak, ya coba aja tahan napas, jangan hirup oksigen. Karena oksigen bagian daripada dunia. Ya. Nah, yang seperti ini, perkara-perkara yang lumrah sejatinya seorang manusia, yang tidak tercela seorang manusia mengambil hajatnya di situ, dan itu merupakan haknya, diberi haknya tubuh kita untuk makan dan minum, untuk menghirup udara segar, untuk beristirahat, dan itu anjuran dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iya, tapi tidak melampaui batas. Gampangnya, sederhananya, realnya, yang lebih real, ya contoh saja Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya Allah abadikan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan, panutan, contoh yang terbaik bagi orang-orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah, mengharapkan Allah SWT dan kampung akhirat, dan dia banyak berzikir kepada Allah SWT. Maka siapa saja yang mengaku dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan lahir dan batinnya, maka dia akan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kesehariannya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam pergaulannya dengan orang sekitarnya. Walaupun tidak mungkin seorang bisa maksimal 100% seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi paling tidak sudah berusaha ke arah sana. Sudah berusaha. Sudah ada usaha ke arah sana. Iya. Karena anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran Allah SWT untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan yang terbaik, sebagai idola yang terbaik. Orang mengidolakan seseorang, semua sisi dia akan tiru. Iya. Dan lebih daripada itu, kunci kebahagiaan seseorang di kehidupan dunia dan akhirat, yaitu dengan mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uuni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Dan bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah kalau kamu mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikutilah apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Sudah hampir masuk waktu maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.